Insya Allah orang-orang di sini kelihatan ini dadanya lebar-lebar semua, ya. Yang mudah-mudahan ya Allah angkatlah penyakit syuhun di dalam hatiku ya Allah. Amin. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Salah satu doanya kalau pengen hati itu bersih, minta sama gini sama Allah. Allahumma ati nafsi. Hafalin cepetan. Ikuti dulu. Belum mulai udah nyerah duluan. Ayo, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakaha. Artinya lihat, Allahumma ya Allah ati nafsi taqwaha, berikanlah kepada jiwaku ketuaannya. Wa zakkiha, dan sucikanlah diriku, karena engkau lah sebaik-baik yang mensucikan diriku. Aku tidak mampu mensucikan diriku. Untuk membuat penyakit, membuang penyakit apa? Syuh. Ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha. Amin. Dah. Terus punya HP buat apa? Ya Allah. Keren-keren, HP-nya cuma buat WA-an doang. Siap. Ayo record ya. 3, 2. Nanti kalau saya bilang action, langsung pencet ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku takwaannya, sucikanlah jiwaku, karena engkaulah sebaik-baik penyuci jiwaku. Amin. Insya Allah setelah ini jadi orang yang lapang dada semua. Gampang senyum, gampang memaafkan, ya. Enggak dendam-dendaman, ya. Gampang sedekah, gampang traktir, ya kan? Gampang undang teman ke rumah ngajak makan yang enak-enak. Nah, itu kalau hati sudah bersih. Oke, ini masih mukadimah kita judulnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Udah gak usah ikut. Saya ingin beri ayat hari ini. Ya. Hari ini judulnya apa? Yang mana? Apa judulnya hari ini? Hah? Dakwah? Enggak update nih. Ayo ayat berapa? Ayat 64. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Baca Quran itu harus dalam kondisi yang paling fresh. Oke, sudah fresh? Coba lihat matanya ke sini semua, tajam enggak tatapannya? Udah? Dua. Ya, setelah berikan jiwa yang paling fresh, yang kedua, fokus. Fokus ya, jangan kemana-mana, jangan buka-buka WA. Pengkhianatan, tahu?

ini akan tetap senantiasa bersatu untuk bangsa ini kalau kita berpegang kepada yang ketiga, tiga-tiganya. Jangan cuma dua. Kadang-kadang kita maunya cuma dua, yang ketiganya enggak dipakai. Maka hati-hati, ya, terutama memilih caleg, karena caleg yang akan membuat undang-undang. Akhirnya nanti LGBT disahkan oleh dia. Karena atas nama apa? Bukan atas nama agama lagi, atas nama hak asasi manusia. Nah, ini bahaya. Makanya saya perlu mengingatkan kembali. Ingat yang ketiga ini. Yang pertama apa? Alla na'buda illallah. Yang kedua, wala nusyrika bihi syai'an. Yang ketiga, alla yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah. Ini kalimatun sawa. Ini harus kita pakai dalam menerapkan Pancasila. Dalam menafsirkan Pancasila. Dan jangan biarkan Pancasila ditafsirkan oleh orang liberal, dipromosikan dengan tafsir yang salah oleh orang liberal. Kita harus gunakan kata-kata kalimat di dalam surah apa tadi? Ali Imran ayat 64. Fa in tawallau, di ujungnya, kalau mereka tetap berpaling. Nah, di sini ada dua cara pandang terhadap ayat ini. Faqulu syahadu bi anna muslimun. Kalau mereka telah berpaling, tetap berpaling padahal secara argumentasi mereka sudah kita jelaskan dan mereka enggak punya argumentasi lain, katakan kepada dia sebagai pemenang, saya berserah diri hanya kepada Allah. Tapi kalau dia masih ngeyel, no way. Saya tidak akan pernah menerima pendapat kamu karena ini yang datang dan ini yang paling benar dari Tuhan. Faqulu syahadu bi anna muslimun, saya akan bertahan dengan pendapat saya dan saya akan perjuangkan pendapat saya ini untuk sebuah keyakinan. Memang saya harus berani bayar mahal. Faqulu syahadu bi anna muslimun. Nah, ibu-ibu sekalian, ini yang sedang kami perjuangkan terutama di masa-masa pemilu seperti ini, karena saya enggak punya kepentingan mau jadi menteri, jadi mantri. Saya tidak punya kepentingan juga cari uang politik. Semata-mata ingin rasanya berkontribusi di tahun politik ini, karena umat Islam akan dipecah belah. Saya berijtihad bersama teman-teman di MIUMI untuk bergerak keliling Indonesia, dan tanpa ibu-ibu ketahui, ya, terutama yang sudah saya kumpulkan di sini di tim politik dan nanti akan saya kumpulkan lagi. Mana ya? Oh, dokumen. Ini yang kami lakukan selama ini, betul-betul cari ongkos sendiri, berjalan karena kita tidak cari uang politik. Kok gambarnya hilang? Ntar kita ulangi dari awal. Ini beberapa kegiatan dari awal. Aduh, kenapa gini ya kabelnya ya? Ini dari tadi gak muncul ya ayatnya. Nah, ini salah satu yang kita mulai dari Masjid Al-Azhar. Dari Al-Azhar kita sudah mulai dari Jakarta, kemudian untuk se-Jawa Barat dan media terus kita sebarkan arah perjuangan umat yang kita lakukan. Ini kemudian di Bandung, saya selalu ada di setiap pertemuan dan tim MIUMI berganti-gantian tokoh-tokohnya yang mengarahkan perjuangan ini. Kemarin di Semarang, di Semarang bersama tokoh, biasanya kita setelah tabligh akbar jumpa tokoh, konsolidasi. Dari Semarang kemarin kami ke, sebelumnya ini di Surabaya di Masjid Al-Falah, sempat dilarang di satu masjid, kita pindah ke masjid yang lain. Nah, ini di Surabaya di Masjid Al-Falah. Nah, ini Kiai Fauzi Tijani, pimpinan pesantren Al-Amin Perenduan Sumenet Madura. Surabaya luar biasa gegap gempitanya. Kita juga bersama para habaib di Surabaya. Ini Abdul Al-Hadrami juga tim Yumi semua, Ustadz Fahmi Salim. Kita terus keliling Indonesia. Kemudian ini juga di Solo, ya. Kita terus keliling ini tengah malam sambil hujan-hujanan. Selain kita tabligh akbar, kita juga ketemu para tokoh, pimpinan pesantren, pimpinan ormas. Terus kita keliling sosialisasi. Dan ibu-ibu yang kemarin bergabung dengan tim politik, saya sudah jalankan amanahnya. Ini di Yogyakarta, di Masjid Jogokarian. Lalu kemudian para pemuda menyebarkan nilai-nilai perjuangan Ustadz Fauzil Azim yang terkenal dengan parentingnya. Saya bersama Ustadz Zaitun dan Ustadz Zainan Najah. Lalu kemudian ini di Jepara, kita terus keliling. Mungkin di sini yang di Pekanbaru nggak dimuat. Kita sudah ke Pekanbaru. Dan sekali lagi kita akan datang ke sana bersama Ustadz Abdul Somad, karena Ustadz Abdul Somad juga bagian daripada Miumi. Lampung belum masuk kelihatannya. Kemudian beberapa daerah lain ini yang bisa mereka minta tadi sebelum kesini untuk ditayangkan. Sekedar menginformasikan bahwa upaya kita membangun politik ideologi umat, memenangkan politik Islam dan politik keumatan, terus kita kerjakan. Dan nanti sore pun saya meeting lagi, konsolidasi. Nah, saya juga perlu beritahukan, informasikan bahwa alhamdulillah gerakan Yayasan Pusat Peradaban Islam kita sekarang sudah bekerja sama dengan sebuah kekuatan spiritual, kekuatan kelompok agama terbesar di Turki. Iya. Dan kami juga sudah berada ke beberapa sudah punya beberapa tempat apartemen di beberapa kota di Turki. Dan kita juga dapat kuota untuk memasukkan anak-anak Indonesia untuk kuliah di universitas-universitas negeri di Turki berbahasa Turki. Dan Turki sekarang menjadi satu blok baru di dunia. Dan kami sudah berpikir ke depan, pendidikan kita harusnya mengajarkan bahasa yang dipakai di dunia Islam supaya sama dunia Islam berkomunikasi. Jangan Inggris mulu, komunikasinya sama orang kafir nanti. Inggris tetap belajar, tetapi harus belajar bahasa Arab, bahasa Persia, bahasa Turki, bahasa Urdu, ya. Kalau perlu bahasa Rusia, karena sebagian dunia Islam di Kaukasus dan di Balkan berbahasa Rusia. Dan kemudian berbahasa Melayu. Dunia Islam juga harus belajar bahasa Melayu. Nah, insya Allah dalam waktu dekat saya akan kedatangan pimpinan dari kelompok besar Turki, pimpinan se-Afrika, pimpinan se-Timur Tengah, dan pimpinan se-Asia Tenggara yang akan datang ke AKEL untuk kita konsolidasikan bagaimana membangun peradaban Indonesia dengan ilmu dan pendidikan. Nah, gerakan ini yang sedang kami lakukan, begitu juga langkah-langkah atau kerja-kerja kemanusiaan. Alhamdulillah, kita juga sudah punya lembaga yang namanya Markas Khidmatus Sunnah Wasiroh. Sudah selesai mengilmu, mengambil sanad. Ibu-ibu sekalian, sekarang ini sunnah-sunnah kok menjadi pemecah belah. Karena sunnah ini diframing hadisnya sahih, tapi cara menyampaikannya hanya untuk kepentingan dia. Padahal dia sendiri juga tidak mendalami sunnah yang sesungguhnya. Untuk itu kita perlu melahirkan ulama-ulama sunnah. Nah, kepada anak-anak ini yang sudah selesai kemarin belajar tadribur rawi, dari habis subuh sampai jam 10 malam mereka duduk belajar, mendengarkan satu kitab tentang ilmu hadis itu. Kalau mereka nanti bagus disiplinnya, akan pilih 10 orang untuk kita jadikan sebagai ulama sunnah. Jadi dia punya kapasitas berbicara hadis, dan dia kemudian siap dedikasikan hidupnya untuk menjadi pelayan kitab-kitab hadis, kutubut tis'ah. Nah, ini perjuangan kami di AKEL. Jadi saya membuat generasi ulama, sehingga ketika saya meninggal dunia, yang mati satu tumbuh banyak. Saya bilang kepada mereka, nak, kalau kamu bersedia menjadi anak ideologi saya akan biayai kamu dari dan sampai. Apa yang menjadi kebutuhan kamu, kamu gak usah mikirin kerja, ngajarin hadis, saya akan carikan hidup buat kamu. Saya akan carikan makanan buat kamu, saya akan carikan rumah buat kamu sama isinya kalau perlu. Sama istrinya maksud saya. Saya akan kirim kamu untuk menguasai kitab itu di India, saya kirim setelah itu 1 tahun ke Mesir, asal mau jadi ulama. Tapi syaratnya memang memorinya harus banyak, ya, ingatannya harus kuat, kemampuan artikulasi menghafal hadisnya juga bagus. Makanya saya akan didik mereka dan saya akan berani bayar mahal untuk itu. Alhamdulillah semalam di pertemuan The Fed Forum Ekonomi Dakwah ada bapak ibu yang ikut menyumbangkan hartanya setelah saya berikan ilmu dan mereka kemudian mau berbuat bersama kita. Mudah-mudahan saya doakan agar harta mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya sendiri menjalani dengan hati penuh. Saya akan bikinkan kantor markas Khidmatus Sunnah karena lembaga ini sekarang sudah kerjasama di tingkat internasional juga dengan lembaga-lembaga dunia melahirkan ulama-ulama dan muhaddisin. Dan saya berharap ini bisa mempersatukan umat Islam di Indonesia ke depan. Mungkin saya tidak sempat, tetapi saya harus membangun kader-kader. Mumpung badan masih sehat, masih segar, walaupun sudah mulai rada-rada terima masuk angin gitu ya. Dan setelah ngaca ternyata rambut sudah mulai putih-putih bagian. Ini harus cepat-cepat bikin kader dan bikin lagi sumber-sumber ekonominya. Nah, ibu-ibu sekalian, jangan takutlah untuk berjuang di jalan Allah. Cuma nih kadang-kadang, ini mohon maaf ya, saya perlu informasikan sedikit. Kadang-kadang nih, kalau kita udah berinfak rasanya udah surga banget gitu ya. Ada orang misalnya ngasih tanah 1 hektar ke saya. Ustaz, ini. Saya sebetulnya dikasih wakaf tuh gak terlalu senang. Kenapa? Karena ini jadi amanah ngurusin sampai saya mati. Ya. Baru yang ngasih amanah wakaf ini agar pahalanya sampai ke kuburan. Sepanjang dia di dalam kuburnya pengen hartanya mengalir ke dia. Saya fahamkan dulu ya supaya ibu-ibu tambah semangat nih. Kalaupun Anda wakaf 1 hektar ke saya nilainya 1 miliar misalnya. Saya membangun 1 aula aja 1 miliar di atas tanah ibu. Itu belum kelasnya ya. Dan ingat, 1 kali makan 1 hari itu 100.000 per orang. Jadi kalau saya punya 50 santri atau 100 santri sama ustad, jadi 100.000 kali 100 orang 10 juta, kali 1 tahun 3,6 miliar. Baru 1 tahun biaya saya udah melampaui berapa kali lipat itu harga tanah itu. Dan mudah-mudahan ibu diberkahi sampai kuburan. Baru minta didoain, dibiayain sampai kuburan. Jadi berapa tahun tuh sih di kuburan saya harus biaya dia. Ini cara pandang yang selama ini mungkin gak punya ya. Karena kadang-kadang kalau sudah wakaf kemudian datang ke tempat itu rasanya. Padahal itu baru makan doang tuh tadi 3,6 miliar. Belum biaya pendidikan yang jauh lebih mahal. Biaya mendatangkan guru-gurunya semua mahal. Jadi ini perlu saya beritahukan kepada ibu-ibu sekalian bahwa perjuangan membangun peradaban, menegakkan Islam ini sangat mahal. Ibu ngasih rumah nilainya berapa? 5 miliar. Ya 1 tahun itu udah ketutup sebetulnya 5 miliar dengan apa yang kami keluarkan. Selebihnya kami harus keluarin terus 5 miliar dan kami minta santri-santri saya doain ibu sampai ke kuburan. Padahal nilainya cuma 5 miliar yang kita biaya itu bisa seumur hidup itu. Bersyukur gak kira-kira? Nah cuma setelah bersyukur jangan terlalu jumawa gitu. Ini kan tanah saya jadi saya suka-suka begini. Ini saya ngasih dulu. Apalagi nanti keturunan ini saya yang ngasih. Kita cuma kalau menghitung-hitung kan kasihan. Nah maksud saya begini ya. Ini yang selama ini tidak ada di dalam pikiran. Pertama saya mau bilang perjuangan ini memang tidak murah. Tapi insya Allah di atas jalan dakwah ini harta ibu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga gak tahu. Ini tiba-tiba ada aja sekarang STIK butuh dana 500 juta untuk asrama baru. Tanah sama gedungnya, toiletnya belum. Begitu pula Aklis. Aklis 1 harus selesaikan lagi 10 asrama berikut toiletnya kali 75 juta sama dengan 750 juta. Ya itu belum isinya kursi sama itu baru gedung. Nah ibu-ibu sekalian mudah-mudahan setelah ini nanti tim politik yang kemarin bergabung, saya enggak lama mungkin 10 menit ngumpul bersama saya di sini. Yang kemarin di tim politik habis sholat ngumpul di sini untuk saya update informasi dan kemudian kita bergerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.